Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita akan membaca bab khurujun nisa'i ila al masajid idza lam yataraddab alaihi fitnatun wa annaha la takhruju mutayyibatan. Bab tentang hukum wanita berangkat menuju masjid selama tidak ada fitnah, dan wanita berangkat dalam kondisi tidak boleh memakai wangian. Bagian dari yang wajib dihindari ketika sedang melaksanakan sholat jamaah, kemudian di situ berkumpul antara lelaki dan wanita, adalah itharatu syahwat, setiap perbuatan yang bisa membangkitkan syahwat. Karena itu sebagian ulama menilai batal apabila ada sholat yang dikerjakan seseorang dalam kondisi terjadi itharatu syahwat, perbuatan yang bisa membangkitkan syahwat. Di antaranya adalah adanya al-khalwah di ruangan sholat, seperti di masjid yang kecil, kemudian imamnya lelaki sendirian, makmumnya wanita sendirian, sehingga mereka berdua sholat jamaah. Meskipun tidak janjian, meskipun tidak ada hubungan apapun, bukan pacarnya, meskipun tidak ada faktor yang lain, ketika itu terjadi, dalam arti ya karena sama-sama ingin sholat, yang laki-laki ingin sholat, yang perempuan ingin sholat, tapi ini dilarang dalam Islam karena ini bisa memicu timbulnya syahwat, disebabkan karena mereka hanya berdua. Sehingga kalau ini terjadi, maka salah satu harus keluar. Kalau enggak yang laki-laki, yang perempuan harus keluar dan sholatnya gantian, tidak boleh sholat berjamaah. Bukan berarti bahasanya sholat berjamaah dengan non-mahram hukumnya dilarang, tapi ini dilarang karena sebab bisa memicu timbulnya syahwat. Sehingga itu menjadi boleh jika peluang timbulnya syahwat hilang. Misalnya masjidnya ramai, kemudian ada orang sholat, lalu ibu-ibu menyusul di belakang ikut sholat dengan orang yang berada di depan, hukumnya diperbolehkan. Meskipun yang sholat hanya dua orang, satu imam laki-laki, satu makmum perempuan yang bukan mahram, tapi di kanan kirinya banyak ramai orang. Kemudian juga termasuk di antara yang dilarang oleh beberapa ulama Syafi'iyah adalah saf berdampingan antara lelaki dan perempuan, sementara tidak ada sekat di antara mereka atau sekatnya tidak memberikan pengaruh sama sekali. Jika sampai pada kondisi memunculkan nafsu, munculkan syahwat, maka sholatnya tidak diperbolehkan, bahkan sebagian menilai batal. Karena itu wanita idealnya berada di belakang, bukan berada di samping atau berada di depan. Wa ala kullin, dalam kondisi sholat, Islam mengajarkan waktu ibadah, semua peluang terjadinya syahwat dihindari. Semua peluang terjadinya syahwat dihindari. Berbeda dengan Nasrani yang mereka ke gereja dengan cara membuka aurat. Tapi kalau kaum muslimin, para muslimah, ketika mereka datang di tempat sholat, mereka sudah menutup aurat, berangkat dengan menutup aurat dan pulang dengan menutup aurat. Bukan hanya sholat saja menutup aurat, meskipun pelanggaran seperti ini masih banyak. Sehingga waliyadzubillah, sampai ada sebagian mahasiswa yang secara sengaja datang ke masjid kampus untuk sholat raweh dengan harapan bisa cuci mata dengan dosa. Waliyadzubillah, ini keajaiban, karena dia beribadah sambil punya keinginan untuk mencari maksiat. hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di buku terjemah nomor berapa? Nomor 253. Baik. Hadis nomor 253. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sta'dhanatil mar'atu ahadakum ila al-masjid, fala yamna'ha." Apabila para wanita, maksudnya adalah istri kalian, anak perempuan kalian, mahram kalian yang hidup bersama kalian. Karena seorang lelaki, dia bertanggung jawab terhadap semua wanita yang berada di bawah keanggotaan keluarganya. Istrinya, saudara-saudara perempuannya, kemudian siapa lagi? Anak perempuannya, termasuk misalnya ibunya yang ikut bersamanya. Sehingga semua wanita yang menjadi tabi'in, menjadi pengikut bagi dirinya, ketika dia keluar rumah, maka wajib izin kepada kepala keluarga. Idza sta'dhanati imra'atu ahadikum, apabila wanita kalian minta izin untuk ke masjid, fala yamna'ha, maka jangan dilarang. Jangan dilarang berarti wajib untuk diizinkan. Dan redaksi hadis seperti ini sangat banyak. Di antaranya yang disebutkan dalam Umdatul Ahkam, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairul lahum. Janganlah kalian melarang para budak-budak wanita Allah, maksudnya adalah para muslimah, untuk menuju masjid, namun rumah mereka lebih baik dibandingkan salat di masjid. Sehingga di sini ada perintah untuk minta izin, tapi Allah melarang para suami untuk melarang istrinya untuk berangkat ke masjid ketika meminta izin. Maka ada izin yang wajib untuk diberikan, yaitu izin dalam rangka untuk menghadiri salat jamaah. Sehingga tidak menggugurkan hak suami, yaitu dimintai izin ketika seorang wanita keluar rumah, dan tidak melanggar hak istri, yaitu diizinkan untuk berangkat ke masjid ketika minta izin untuk sholat jamaah. Maka ada keseimbangan yang dua-duanya dipenuhi oleh syariat Islam. Kemudian hadis berikutnya, hadis Ibnu Umar. Kanat imra'atun li Umar tashhadu salat as-subhi wal 'isha fil jama'ati fil masjid. Dulu ada salah seorang istrinya Umar yang menghadiri salat jamaah subuh dan isya di masjid. Faqila laha, maka ada orang yang bertanya, lima takhrujina wa qad ta'lamina anna Umar yakrahu dhalika wa yaghar. Kenapa Anda berani keluar? Padahal kamu kan tahu kalau suamimu si Umar itu orang yang tidak suka wanita keluar dari rumah, dan dia cemburu ketika ada wanita yang keluar dari rumahnya. Qalat, kata istrinya Umar ini, wa ma yamna'uhu ayyanhani. Qala yamna'uhu qawlu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima'allahi masajidallah. Apa yang menghalangi Umar untuk melarangku? Tidak ada selain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian melarang budak-budak wanita Allah, yaitu para muslimah, untuk menghadiri masjid dalam rangka melaksanakan salat jamaah. Sehingga sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang umumnya beliau suka melarang istrinya keluar rumah, ketika istrinya minta izin untuk ke masjid, Umar bin Khattab tidak melarangnya. Dan beliau tidak berani melarangnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, untuk melarang sang istri yang minta izin ketika mau salat berjamaah. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa hikmahnya adalah adanya perintah minta izin dan hikmah adanya larangan untuk melarang, sehingga hak suami tetap dipenuhi, dan hak istri juga dipenuhi. Kemudian kita membaca hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah mengatakan, "Law adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdathan nisa'u lamana'ahunna kama muni'at nisa'u bani Israel." Andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat suasana seperti yang dialami oleh wanita sekarang, tentu mereka akan melarang para wanita menuju masjid sebagaimana larangan yang dulu terjadi pada Bani Israel. Hadis ini diriwayatkan dari, ada sanad lengkapnya, yaitu dari Yahya bin Sa'id, seorang ulama tabi'in, dari Amrah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, seorang wanita muridnya Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah mendengar hadis ini, Yahya bin Sa'id bertanya kepada Amrah, Amrah bintu Abdurrahman. Amrah bintu Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah Al-Ansari, dan beliau meninggal sebelum tahun 100 Hijriah radhiyallahu anha rahimahullah. Yahya bin Sa'id kemudian bertanya kepada Amrah bintu Abdurrahman, apakah betul Bani Israel di masa silam mereka dilarang untuk berangkat ke masjid? Kemudian kata Amrah, na'am kana nisa'u Bani Israela muni'na minal masajid. Betul, dulu para wanita Bani Israel itu dilarang untuk berangkat ke masjid. Dan masjid itu tempat ibadah yang tidak hanya berlaku bagi muslim di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga berlaku bagi umat-umat sebelum kita, di antaranya adalah tempat ibadahnya Bani Israel. Maka di sini kita bisa mengetahui perbedaan syariat yang berlaku bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang berlaku bagi Bani Israel. Syariat yang berlaku di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita boleh ke masjid. Sedangkan syariatnya Bani Israel, wanita tidak boleh ke masjid. Dan yang kedua, syariatnya Bani Israel, solat hanya boleh di masjid. Dan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solat boleh di selain masjid. Contohnya di mana, Pak? Misalnya di tempat singgah, di rest area, atau di rumah, ketika seseorang tidak memungkinkan untuk ke masjid. Berbeda dengan syariatnya Bani Israel, solat hanya boleh dilakukan di masjid. Orang melakukan perjalanan, kemudian datang waktu solat. Di masa Bani Israel enggak boleh sholat sampai ketemu masjid. Kaum muslimin ketika melakukan perjalanan, datang waktu sholat, terus dia melipir minggir, cari tempat yang aman, kerjakan sholat, hukumnya sah. Tidak sebagaimana syariat yang berlaku bagi Bani Israel. Kemudian di antara sebab kenapa mereka dilarang, para wanita Bani Israel datang ke masjid, diceritakan oleh Aisyah dalam sebuah hadis yang mauquf, perkataan Aisyah, "Kunna nisa'u Bani Israila yattakhidna arjulan min khashabin yatasharrafna lirrijali fil masajid." Dulu para wanita Bani Israel, mereka ketika berangkat ke masjid itu memakai sandal jinjit yang tinggi. Yatasharrafna lirrijal, sehingga mereka nampak lebih tinggi di hadapan para lelaki. Dan itu dilakukan fil masajid, ketika di masjid. Faharamallahu alaihinnal masajidah. Akhirnya Allah menurunkan wahyu, turun aturan, mereka haram datang ke masjid. Wasulitat alaihinnal haidah, dan Allah turunkan haid sehingga mereka tidak datang ke masjid. Wallahu a'lam. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dengan sanad yang sahih sampai Aisyah, sehingga kita tahu sebab Bani Israel dilarang ke masjid karena apa? Mereka ini bikin ulah di masjid. Pakai sandal jinjit sing rodok dhuwur sehingga kelihatan tinggi. Ya. Kemudian mereka berbangga-bangga dengan sikap seperti itu di masjid. Akhirnya dilarang oleh Allah Ta'ala dan Allah tambahkan haid kepada mereka sehingga mereka tidak bisa datang ke masjid. Kemudian tentang perkataan Aisyah radhiyallahu anha, andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui suasana wanita di zaman sekarang, tentu beliau akan melarang para wanita datang ke masjid. Ini dijadikan dalil oleh sebagian untuk mengatakan bahwa di zaman sekarang wanita dilarang ke masjid. Karena di masa Aisyah dan itu zaman tabi'in, beliau sudah melihat kejadian yang enggak baik yang dialami oleh beberapa wanita, padahal itu masih di zaman tabi'in. Sehingga Aisyah mengatakan andai Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melarangnya. Apalagi di zaman sekarang. Orang berangkat ke masjid sambil pacaran. Sehingga dia ketika berangkat ke masjid dengan membawa dosa. Berangkat dosa, pulang dosa. Saya pernah dapat pertanyaan ya. Pertanyaan ini disampaikan kelihatannya mahasiswa. Baunya bau mahasiswa. Jadi dia bertanya, bagaimana hukumnya ketika saya sholat subuh di bulan Ramadan gandeng dengan pacar saya terus keluar mandi, puasanya sah atau tidak? Maka jawabannya, Anda tidak perlu mikir sah dan tidaknya puasa. Yang Anda lakukan maksiat. Yang Anda lakukan maksiat. Tapi orang kan bertanya terlalu jauh, sehingga dia sudah melakukan pelanggaran di depan, tapi pertanyaannya terlalu jauh. Sama seperti kadang ada orang, misalnya ada orang bertanya, kalau saya berzina puasa saya sah atau tidak? Ini terlalu jauh pelanggaran kamu di sini, pertanyaanmu di sana. Loh kan yang dilarang itu hubungan suami istri, ini kan bukan suami istri. Berarti boleh. Yang membatalkan puasa itu hubungan suami istri. Ini bukan suami istri. Ini orang yang terlalu cepat dalam membaca buku ya. Tayyib. Sehingga kalau hubungan yang halal saja jika dilakukan di luar Ramadan membatalkan puasa dan bahkan mewajibkan adanya kafarah, maka apalagi hubungan yang haram. Wa ala kullin, ada banyak orang yang dia melakukan pelanggaran yang besar dan dia bertanya untuk hukum yang barangkali tidak ada pengaruhnya dengan pelanggarannya. Ini sama seperti ada orang Khawarij datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika sedang haji ada nyamuk yang sedang hinggap di badannya diceples mati. Keluar darah ya. Datang kepada Ibnu Umar, saya membunuh nyamuk, apakah saya wajib bayar dam? Apa kata Ibnu Umar? Darahnya sahabat kalian penggal, ini nyamuk dipikir. Mikir terlalu jauh. Mereka sahabat dibantai. Khabbab Ibnul Arad dibantai, istrinya dibantai dalam kondisi sedang hamil, dibelah perutnya, terus bayinya dibunuh. Ini sikapnya orang Khawarij. Yang datang ini kepada Ibnu Umar orang Khawarij. Dan beliau tahu ini suka ngancam nyawanya para sahabat. Darahnya sahabat saja mereka hilangkan, ini darahnya mau dipikir. Sehingga enggak dijawab. Ini pertanyaan yang aneh. Pelanggaran kamu di sini tapi pertanyaanmu di sana. Gak ada orang yang melakukan seperti ini. Nah, kalau misalnya terjadi kejadian seperti ini, pelanggaran yang banyak dilakukan oleh muslimah ketika datang ke masjid. Berangkat mukna ditenteng, rambut terbuka, betis dan lengan terbuka. Sehingga dia penuh dengan terbuka aurat ketika berangkat ke masjid. Sampai di masjid dia sholat. Selesai sholat, dilepas lagi. Pulang dalam kondisi terbuka aurat. Diceramai gak ngefek. Karena sudah saya buktikan ya. Sholat Id, waktu ceramah di mana? Jambusari. Kemudian ketika di daerah Ganjuran, Jalan Kaliurang. Sudah lihat, ketika mereka berangkat dengan membawa nenteng mukna, auratnya terbuka, rambutnya terbuka. Kemudian kita sampaikan ketika ceramah, para wanita yang dijauhkan oleh Allah dari surga, yang tidak mencium bau surga, kasiatun ariyat, yang pakai baju tapi aslinya telanjang. Tafsirnya adalah memakai pakaian tapi tidak menutup semua auratnya, rambutnya terbuka, tangannya terbuka, lengannya terbuka. Selesai khutbah, turun, bubar jamaah, balik lagi seperti semula. Wallahu a'lam, tadi waktu khutbah didengarkan atau tidak, sehingga tidak memberikan efek sama sekali. Dan seperti itulah hidayah datang masuk di telinganya bisa jadi, tapi tidak mengendap dalam hatinya, sehingga tidak digubris. Orang seperti ini dijak ngaji kadang bisa jadi enggak ngefek. Makanya hidayah diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hambanya, tanpa kenal tempat, tanpa mengenal waktu. Bisa jadi jauh dari masjid tapi dia datang ke masjid untuk kajian. Tetangganya masjid, enggak datang ke masjid untuk kajian. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kemudian dengan menimbang suasana seperti ini, apakah berarti wanita di zaman sekarang yang lebih parah kondisinya dibandingkan di zaman Aisyah? Mereka dilarang untuk menghadiri sholat jamaah di masjid. Jawabannya, hadis ini tidak menunjukkan demikian. Meskipun ada sebagian yang berpendapat demikian, dengan dalil bahwa syariat itu berlaku umum. Ketika Allah turunkan di zaman nabinya sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah tahu besok akan terjadi penurunan moral para wanita? Tahu. Barangkali Allah lupa, Pak. Sehingga tidak disebutkan dalam dalil. Subhanallah, dari ucapan seperti ini, wa makana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak pernah lupa. Sehingga Allah tahu dan Allah tidak lupa kalau besok akan terjadi penurunan moral para wanita. Namun Allah tidak ngasih tambahan syarat. Pokoknya ketika wanita minta izin untuk ke masjid, izinkan, tidak boleh dilarang. Meskipun rumah mereka lebih baik dibandingkan salat di masjid, sehingga secara pahala mereka bisa mendapatkan pahala lebih besar ketika sholat di rumah dibandingkan ketika sholat di masjid. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membaca babun at-tawassutu fil qira'ati fis salatil jahriyah bainal jahri wal israri idza khafa minal jahri mafsadatan. Bab membaca dalam sholat tidak berlebihan, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan dalam sholat jahriyah, apabila mengeraskan bacaan bisa menimbulkan madarat yang besar. Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Ta'ala di akhir surat Al-Isra, wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wa betagi baina dhalika sabila. Surat Al-Isra Makkiyah ataukah Madaniyah? Surat Al-Isra Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah, karena dia turun menceritakan tentang peristiwa Isra dan Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Ibn Abbas bercerita, wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha. Janganlah kamu terlalu mengeraskan bacaan sholatmu, dan jangan terlalu pelan, jangan terlalu memelankannya. Qala, kata Ibn Abbas, unzilat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawarin bi Makkah. Ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah di Mekah sambil dalam kondisi tertekan, beliau sembunyi-sembunyi. Fakana idza rafa'a sautahu sami'al musyrikun. Ketika beliau membaca bacaan Al-Qur'an dengan keras didengarkan oleh orang musyrikin, fasabbul Qur'an. Mereka mencela Al-Qur'an. Sehingga muncul sakit hati dalam batin beliau. Bukan cuma Al-Ma'idah ayat 51. Pokoknya mendengar ayat berapapun dicela. Satu ayat bisa menggerakkan 7 juta orang. Itulah kekuatan Indonesia. Ini beliau membaca setiap ayat didengar oleh orang musyrik, nanti dicela. Baca ayat lagi didengar orang musyrik, dicela lagi. Meskipun hati mereka itu sebenarnya menerima. Ini bagus, kalimat yang indah. Tapi gandeng orangnya ya, memang apa? Preman. Sehingga mereka selalu mencela setiap kebenaran yang mereka dengar. Wa man anzalahu wa man jaa bihi. Dan juga mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mencela apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa qala Allah taala, kemudian Allah taala mengingatkan, wala tajhar bi salatika. Wala tukhafit biha. Janganlah kamu mengeraskan bacaan salatmu dan jangan terlalu pelan. Jangan mengeraskan bacaan salatmu sehingga didengar oleh orang musyrikin dan jangan terlalu pelan sehingga tidak bisa didengarkan oleh para sahabat. Akibatnya sahabat enggak bisa belajar. Yang ini menunjukkan bahwa sahabat talaqqi Quran dari Nabi, sahabat itu menerima pelajaran Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melalui salat lail yang beliau kerjakan. Beliau salat lalu beliau keraskan bacaan didengarkan oleh para sahabat. Dari hasil itu mereka hafal. Hafal dengan mendengar bacaan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bisa kayak gini, Pak? Ya? Jangankan kayak gini ya. Di bulan baleni ya rapal-apal. Sehingga ini bagian dari keistimewaan para sahabat. Mereka punya kekuatan hafalan yang luar biasa. Apa yang mereka dengar, mereka hafal. Dan wallahu a'lam, kekuatan hafalan orang yang tinggal di daerah sana itu menular ke India dan sekitarnya. India, Pakistan, Bangladesh, kemudian ke arah Afrika, terus ke arah Yaman. Indonesia enggak kecipratan. Wallahu a'lam. Kita kalau diskusi dengan mereka yang sama-sama tulab ya, tapi yang dari asli Arab, orang Yaman atau orang mana misalnya Maghrib atau orang Afrika, mereka bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Syekhul Islam, qala Syekhul Islam, qala Ibnu Taimiyah, qala Imam Ahmad, qala Ibnu Qayyim. Itu masya Allah, kayak ada sebuah baskom, tinggal milih kasih. Sementara kita kalau menghafal susah sekali. Jangankan Quran. Jangankan kalimat seperti ini, Quran itu susah. Mereka ketika menyebutkan dalil ayat cepat sekali. Ini dalilnya firman Allah demikian. Meskipun mereka enggak tahu di mereka tahu suratnya apa, ayat berapa, mereka enggak perhatian. Tapi yang penting apa? Hafal teksnya. Tidak harus tahu nomor ayatnya. Kalau nomor ayat bisa dicari. Nah, teksnya quwwatul istighdar indal istidlal, itu bagian dari kelebihan yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang punya kekuatan hafalan. Padahal anaknya ya rodok badung saide ya. Rodok bandel, suka berantem ya. Tapi masya Allah menghafal sesuatu cepat. Wallahu a'lam. Ini keajaiban yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi mereka. Demikian pula beberapa orang di India, Pakistan, Bangladesh juga punya kekuatan seperti itu. lebih kuat dari sisi menghafal dibandingkan orang yang berada di timur Indonesia, Malaysia dan seterusnya. Sehingga sama-sama doktor, tapi karyanya jauh berbeda. Doktor bisa punya banyak buku, tebal berjilid-jilid. Kita membaca saja enggak sanggup. Ini nulisnya kok bisa? Nulisnya kok bisa. Dan itu pakai bahasa Arab. Padahal dia bukan orang asli Arab. Seperti Dr. Abdul Aziz As-Sindi, beliau kan orang Pakistan dan punya kekuatan hafalan yang bagus. Dan banyak lagi orang-orang Pakistan yang seperti itu, dan mereka bisa nulis berjilid-jilid bahasa Arab. Di tempat kita, orang yang bisa nulis bahasa Arab sangat jarang. Ada yang bisa nulis pakai bahasa Indonesia ya, tapi kualitasnya tidak sebagaimana karya yang berbahasa Arab. Dalam ilmu umum kita juga kalah. Kehebatan ahli ilmu umum Indonesia tidak pernah mengalahkan ahli ilmu umum dari negeri kafir, Eropa, Amerika. Mereka bisa membuat textbook yang tebal-tebal bahasa Inggris. Ada enggak profesor Indonesia yang kayak gitu, Pak? Enggak ada, ya. Kalaupun buat karya pakai bahasa Indonesia ya tidak sampai berjilid-jilid. Jadi perpustakaan yang ada di teknik misalnya atau kedokteran, itu penulisnya bukan orang Indonesia, tapi rata-rata orang luar. Sehingga fisik kita kalah, akal kita juga kalah. Itulah keajaiban orang timur. Tapi kita punya satu kelebihan yang jarang dimiliki oleh mereka, yaitu sopan santun. Nah, makanya Indonesia bagus ya. Indonesian tayyibun. Dan itu diakui oleh semua negara. Indonesia orang yang paling sopan, yang paling santun. Meskipun mereka punya kelemahan, fisiknya lemah, tidak sebagaimana mereka, akalnya juga tidak sekuat akal mereka. Tapi kita punya satu kelebihan, sopan santun. Nah kalau ini hilang, udah entek kabeh ya. Fisiknya sudah lemah, akalnya sudah enggak maksimal, enggak sopan santun ya, sudah hilang kabeh ya. Dan itu dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat yang punya karakter sopan santun. Jadi ketika rombongan ini dari luar kota Madinah, mereka semua pakai tunggangan. Begitu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya langsung turun untuk menyapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kudanya dibiarkan, keledainya dibiarkan, ontanya dibiarkan. Tapi ada satu sahabat yang aneh. Masing-masing unta tadi diikuti satu-satu. Diperhatikan terus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dia rapikan bajunya. Setelah bagus, pakai minyak, baru datang menghadap. Kemudian salaman kepada beliau. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fika khaslatani yuhibbuhumullah. Ada dua sifat pada dirimu yang dicintai oleh Allah. Al-hilmu wal ana. Tidak gerusa-gerusu dan tenang. Dan itu turunan dari sifat sopan santun, santai, tenang, gampang diatur ya. Dan seterusnya. Itu bagian dari karakter kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tajhar bi salatika, jangan kau keraskan bacaan salatmu sehingga didengar oleh orang musyrik lalu mereka mencelamu. Dan jangan terlalu pelan sehingga para sahabat tidak bisa dengar. Wa butagi fi ma baina dzalika wa butagi baina dzalika sabila, namun baca di antara itu. Asmihum, perdengarkan pada para sahabat. Wala tajhar hatta ya'khudhu 'ankal Qur'an, tapi jangan terlalu keras karena nanti orang musyrik akan mencela Al-Qur'an. Hatta ya'khudhu 'ankal Qur'an, sehingga para sahabat bisa mengambil Qur'an dari Anda. Nah, yang ini menunjukkan bahasanya Al-Qur'an diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau baca kemudian didengar oleh para sahabat dan para sahabat langsung menghafalnya. Dan lalu penerapannya kalau di zaman kita bagaimana? Kalau di zaman kita penerapannya adalah bahwa yang terbaik dari segala sesuatu adalah at-tawassut, al-i'tidal, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim sebaliknya, pertengahan. Sehingga kalau membutuhkan sikap pertengahan, maka kita lakukan yang pertengahan. Kita sholat, di samping kita ada orang yang tidur. Kalau sholat kita terlalu keras, ganggu yang tidur, sehingga kita mengeraskan, manfaatnya enggak banyak, bahkan ganggu orang lain. Maka sebaiknya bacaan sholat yang kita baca kita pelankan, tidak ganggu, dan kita juga punya dapat manfaat. Karena dengan mengeraskan bacaan itu akan menambah konsentrasi. Dengan mengeraskan bacaan kita dengar akan menambah konsentrasi. Makanya solusi, kalau saya sholat di tempat bising rame gimana Pak? Keraskan bacaannya biar konsentrasi. Kalau saya dikir, imamnya dikir keras, astagfirullah, pakai mikrofon ya, ya kamu keraskan sekalian, sehingga podo banter-banter ya, seru-serunan. Nah, ya, tapi tidak sampai seru-serunan ya. Sehingga kita keraskan dia keras, dan dikir keras itu tidak dilarang. Karena raf'u shauti 'inda dzikri fi 'ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat suara ketika dzikir itu sudah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak masalah dzikir dengan suara keras. Nah, itu solusi. Kalau imamnya keras, ya kita ikut keras. Dengan demikian maka dzikir kita akan tetap terjaga konsentrasinya. Wallahu taala alam. Pas ya. Ada yang mau disampaikan sebelum libur? Tayyib, ini kajian terakhir sebelum Ramadan, dan selama Ramadan kita libur ya. Atau mau diajukan Pak buka puasa? Buka puasa pakai ini atau kitab yang lain? Ya? Baik. Ada kajian rutin buka puasa untuk saya dapat jadwal setiap hari Senin ya. Saya dapat jadwal setiap hari Senin. Manut, mau kitab ini atau ganti kitab? Hah? Baik, menunggu pengumuman ya, menunggu. Nanti kita tunggu hasil sidang isbat. Insya Allah besok tetap masuk Syama'il Muhammadiyah. Kemudian jam 8 malam setelah Isya dilanjut dengan kajian pra Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.